Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول ربنا جل في علا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله وأخوات رحمني ورحمكم الله pertama-tama di sini saya wasiatkan kepada diri saya dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya dan juga limpahan rahmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terbesar daripada nikmat tersebut adalah nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Yang di mana agama ini adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah al-Islam. Dan barang siapa yang mengharapkan agama dan menginginkan agama selain agama Allah, selain al-Islam yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan sebesar-besar nikmat yaitu berada di atas agama yang benar di sisinya, yaitu al-Islam. Yang kedua, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan, sehingga kita bisa duduk di majlis-majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya qala Allah, yang dibacakan di dalamnya qala Rasul. Ini adalah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasul menyatakan, "Ma ijtama'u qaumun yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajha." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di berkumpul untuk berzikir kepada Allah, dan min afdhalidz zikir, termasuk zikir yang paling utama adalah mempelajari qala Allah dan juga qala Rasul. Mereka tidak menginginkan dari itu kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Idnadahum munadin minas sama. Kemudian seketika itu menyeru sang penyeru dari langit seraya menyatakan ankumu maghfuran lakum. Kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat. Telah dirubah kejelekan-kejelekan kalian menjadi kebaikan. Menunjukkan bahwasannya majelis-majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya. Kemudian seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Husyiyatuhumur rahmah," yaitu mereka diturunkan kepada mereka rahmat, yaitu orang-orang yang duduk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan kepada mereka pula yang namanya as-sakinah, ketenangan. Dan juga diturunkan kepada mereka, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat turun bersama mereka, duduk bersama mereka. Sebagaimana juga diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, bahwasanya malaikat-malaikat duduk turun untuk talibul ilm, untuk para penuntut ilmu. Dan juga pada akhir hadis ini dikatakan, "Wa dzakarahumullahu fi man indah." Mereka disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang melakukannya mendapatkan rahmat Allah, karena orang yang melakukannya diberikan di dalam hatinya ketenangan, karena orang yang melakukannya dimuliakan oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ikhwan fiddin azzakumullah, talabul ilm ini adalah fariidah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Yaitu menuntut ilmu adalah suatu perbuatan yang fariidah, suatu perbuatan yang wajib. Kita katakan wajib. Imma fardu ain, imma fardu kifayah. Kadangkala bisa menjadi fardu ain, kadang bisa menjadi fardu kifayah. Kok bisa seperti itu? Karena ketika kita ingin mengetahui suatu ibadah, wajib bagi kita untuk memahaminya terlebih dahulu, sehingga amalan kita apa? Amalan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana halnya orang-orang Nasrani, yang di mana mereka selalu dan selalu beribadah kepada Allah dengan mereka tidak tahu dari mana mereka mengambil ibadah itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah terlebih dahulu, disyaratkan ilmu, kemudian la ilaha illallah. Tidak ada zat yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal. Ilmu kemudian amal. Ini adalah syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu dikatakan seorang penyair, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Yaitu ilmu tanpa ada amal di situ seperti halnya pohon yang tidak ada apanya? Tidak ada buahnya. Jadi gandengannya ilmu itu harus dengan amal. Di dalam surat Al-Asr dikatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Yaitu Allah berjanji dengan masa, kemudian Allah menyatakan sesungguhnya semua manusia tanpa pengecualian mereka di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tentunya dengan ilmu an-nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, kemudian beramal saleh. Yaitu beramal saleh setelah kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya tidak lain dan tidak bukan kecuali karena dua perkara ini. Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya dengan al huda. Dikatakan Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu nafi'. Allah mengutus rasulnya dengan huda. Al-huda adalah apa? Al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Yang dimaksud dengan dinil haq adalah apa? Al-amalu as-salih, yaitu amal salih yang sesuai dengan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah tujuan, di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tadi, talabul ilmi ini imma fardu ain imma fardu kifayah. Khususnya perkara-perkara yang sifatnya ma'lumin ad-din bid-darurah. Perkara-perkara yang kita ketahui sifatnya darurat. Seperti salat. Bagi yang mau salat, wajib bagi dia untuk belajar bagaimana caranya sholat. Orang baru masuk Islam tidak tahu bagaimana sholat, tahu-tahu sholat sesuai dengan sholatnya orang Nasara atau sesuai dengan sholatnya orang Buddha atau yang semisalnya. Tidak mungkin. Jadi wajib yang pertama kali bagi dia adalah apa? Tafaqquh fid-din, yaitu mempelajari ilmunya sholat. Mempelajari ilmunya sholat wajib fardu ain. Fardu ain, tidak boleh tidak. Begitu juga bagi siapa yang mau berpuasa, ketika memasuki waktunya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya bagaimana kita berpuasa, dari kapan kita berpuasa. Inilah ikhwan fiddin azakumullah yang sifatnya fardu ain. Di situ juga terdapat yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu jika ada yang telah mempelajarinya maka yang lain telah gugur kewajibannya. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu nahwu misalnya, seperti mempelajari ilmu tafsir untuk menjelaskan kepada umat. Ketika sudah ada yang mempelajarinya, ketika sudah ada yang menyampaikannya, maka di sini telah gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Bagi siapa yang ingin memperdalam ilmu agama untuk menyampaikan kepada umatnya, maka wajib bagi dia yang pertama kali untuk belajar ilmu-ilmu tersebut, seperti bahasa Arab, seperti ilmu mustalah hadis, seperti usul tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Adapun ilmu-ilmu yang ma'lumin ad-din bid-darurah, maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Selain ilmu tersebut wajib bagi siapa yang menuntutnya, tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pula ganjaran surga. Diberikan ganjaran surga, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di mana jalan tersebut adalah jalannya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwan fiddin wa akhwat fillah a'azzakumullah, talabul ilmi ini bagi orang yang menuntutnya, yaitu menuntut ilmu, ketahuilah bahwasanya anda semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atasnya, Allah jadikan dia bertafaqquh fid-din, yaitu mempelajari ilmu agama ini. Orang yang Allah inginkan kebaikan atas orang tersebut, maka Allah jadikan dia dimudahkan hatinya. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Tentunya ilmu yang kita maksud ini adalah apa? Qala Allah dan juga qala Rasul, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksudnya ilmu yang dimaksud, yang terdapat keutamaan di dalamnya, yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, adalah ilmu yang datangnya dari kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang terdapat keutamaan bagi siapa yang menuntutnya. Lalu bagaimana dengan ilmu dunia? Hah? Boleh enggak kita belajar mempelajari ilmu dunia? Ada yang jawab? Boleh. Boleh-boleh saja. Akan tetapi jika ilmu dunia tadi kita dahulukan daripada qala Allah dan qala Rasul, maka kita jadi berdosa. Wajib yang pertama kali adalah kita mempelajari qala Allah dan juga qala Rasul. Tentunya ilmu dunia yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buat apa kita mempelajarinya? Buat apa kita mempelajarinya? Khususnya ilmu-ilmu seperti ilmu tib. Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu din wa ilmu dunia. Yang pertama adalah ilmu din, ilmu agama, yaitu tafaqquh fid din, kita mempelajari qala Allah qala Rasul. Ini adalah wajib yang kita katakan tadi. Wajib fardu ain bagi kita, khususnya perkara-perkara yang sifatnya ma'lum min ad-din bid darurah. Yang kedua adalah ilmu dunia, ilmu dunia. Alladhi huwa ilmu tib. Yang dimana ilmu dunia tersebut adalah ilmu tib, ilmu pengobatan. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu pengobatan. Yang dimana di sini ada kaitannya dengan ilmu agama kita. Terdapat di dalamnya ta'awun, tolong-menolong kepada saudara kita yang mempunyai, yang terkena penyakit. Dan juga Rasul juga sering menjelaskan seperti anjuran Rasulullah untuk memakai atau meminum dan mengkonsumsi habbatus sauda. Ya, habbatus sauda. Dan juga asal, yaitu madu, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan juga al-hijamah. Ini adalah ilmu-ilmu pengobatan yang dimana orang yang mempelajarinya insyaallah mendapatkan pahala. Dengan niatan apa? Dengan niatan dia ingin membantu saudaranya, ingin membantu saudaranya yang terkena penyakit. Dan Rasulullah juga pernah menyatakan, "Man tatabbaba fahuwa dhamin." Siapa yang menjadi dokter, fahuwa dhamin, maka dia bertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia mengobati dan dia tidak mempelajari ilmu tib, dia tidak mempelajari ilmu pengobatan, maka dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Jika orang yang diobati tadi meninggal, maka dia harus bertanggung jawab dengan dia membayar apa? Membayar dia, yaitu harta yang dikeluarkan untuk orang-orang yang membunuh dengan secara tidak sengaja. Ini adalah dia. Ada pembahasan tersendiri tentang permasalahan dia ini. Atau ketika dia, orang tersebut terluka misalnya gara-gara disebabkan orang tadi tidak mempelajari ilmu tabib, kemudian dia coba-coba untuk mengobati, maka di sini dia harus bertanggung jawab, yaitu untuk menyembuhkan dia. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya ilmu tabib ini adalah juga termasuk ilmu yang penting. Ilmu yang penting karena terdapat di dalamnya ta'awun, tolong menolong satu sama lain antara kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam permasalahan dosa dan juga permusuhan. Inilah ikhwan fi din 'azzakumullah, yang sifatnya tadi apa? Fardu ain dan juga fardu al-kifayah. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang ilmu sebelum kita memasuki apa yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini, yaitu berkaitan tentang apa itu manhaj salaf. Apa yang dimaksud dengan manhaj as-salafi? Kita lanjutkan tentang permasalahan ilmu, kemudian kita akan memulai apa yang akan kita jelaskan. Di sini berkaitan tentang ilmu, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Berkaitan tentang ilmu, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Kita agak memperlambat karena mungkin masih ada yang belum datang. Mungkin masih banyak yang belum datang dari saudara-saudara kita, maka kita perlambat sedikit. Tayyib. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang diberikan ilmu kemudian beramal dengan ilmunya. Orang yang diberikan ilmu dan beramal dengan ilmunya, mereka adalah ahlul wasat. Orang yang mempunyai ilmu dan beramal dengan ilmunya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Orang yang diberi nikmat di sini adalah orang yang beramal dengan ilmu. Orang yang beramal dengan ilmu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan mereka adalah ahlul Islam, ahlul iman. Orang yang diberikan ilmu kemudian beramal dengan ilmunya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan ilmu akan tetapi mereka enggan untuk beramal dengan ilmunya. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dengan maghdubi alaihi, itu orang yang dimurkai. Lah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka enggan untuk mengamalkan ilmunya, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdubi alaihim. Betul, ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Yahudi. Akan tetapi al-ibra bi umumil lafz la bi khususis sabab. Pelajaran di sini umumnya lafaz. Allah menurunkan ayat ini umum kepada hambanya, bukan dengan khususnya sebab. Sebab daripada ayat ini, asbabun nuzulnya, adalah diturunkan kepada orang-orang Yahudi, yang dimana mereka diberikan ilmu oleh Allah, akan tetapi mereka enggan untuk mengamalkan ilmunya. Diturunkan ayat ini, maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang dimana engkau berikan kepada orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, itu orang-orang Yahudi, karena mereka diberikan ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ini adalah jalan orang-orang Yahudi. Dan ahlul Islam, ketika mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, maka mereka juga termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bukan berarti mereka sama dengan Yahudi, tidak. Akan tetapi dosanya sama. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci terhadap orang-orang yang mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Begitu juga golongan yang ketiga, yaitu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zalim, dengan orang-orang yang tersesat, orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak pernah ada dan tidak pernah tahu dari mana mereka mengambil amalan tersebut. Yaitu mereka adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasara, orang-orang yang mungkin kita sebut pada zaman sekarang orang-orang Kristen. Di mana mereka beramal-beramal dan beribadah, akan tetapi ibadah mereka, mereka tidak tahu dari mana mereka mengambil. Dari mana asalnya mereka tidak memperdulikan. Pokoknya beribadah saja. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azzakumullah, kepada orang-orang yang mengamalkan bid'ah-bid'ah, kepada orang-orang yang mengamalkan khurafat-khurafat, di mana mereka tidak memperdulikan dari mana mereka mengambil agamanya, maka di sini terdapat penyerupaan dengan mereka, orang-orang Nasara. Mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tersesat. Allah sifati mereka orang yang tersesat karena mereka beramal dengan tanpa ilmu. Mereka beramal dengan tanpa ilmu. Begitu juga orang-orang kaum muslimin, yang dimana mereka melakukan amalan-amalan dengan tanpa ilmu, maka fihi syibah bin Nasara, terdapat penyerupaan dengan siapa? Dengan orang-orang Nasrani. Bukan berarti di sini saya mengatakan mereka sama, tidak. Mereka ahlul Islam, di atas keislamannya, berada di atas tauhid. Akan tetapi ketika mereka mengamalkan amalan dengan tanpa ilmu, maka terdapat penyerupaan. Terdapat penyerupaan. Dan Rasulullah SAW menyatakan apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah orang yang sama, serupa dengan mereka. Serupa dengan mereka. Ini adalah tiga golongan, yang dimana Allah kumpulkan tiga golongan tadi di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan yang engkau sesatkan, yaitu mereka Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ini adalah tiga golongan berkaitan tentang ilmu. Kemudian yang terakhir, ikhwan fiddin azzakumullah, tentunya dengan kita mengamalkan ilmu kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Tambahkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalian ilmu. Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian yang kalian tidak mengetahuinya. Ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat ilmu dan juga nikmat talabul ilm yang wajib kita syukuri. Karena dengan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka niscaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatan tadi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Kemudian hendaklah kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka katanya Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah, sebagaimana telah diumumkan oleh panitia. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu manhaj as-salaf. Apa itu manhajus salafi? Yang dimana sering kita dengar fulan salafi, fulan mengikuti manhaj salaf, fulan berada di atas akidah as-salafiyah. Apa itu salafi dan apa itu salaf dan apa itu as-salafiyah? Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan jelaskan secara gamblang tentang apa itu manhajus salafi. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Yang pertama, sebelum kita memasuki maudhu', yang perlu kita ketahui, kata-kata al-manhaj. Kata-kata al-manhaj. Sering kita dengar manhaj, manhaj atau al-minhaj. Kata-kata ini berasal dari kata an-nahj. Dari kata an-nahj, yaitu nahaja. Dikatakan nahaja tariq idza waduha. Yaitu mengikuti jalan jika jalan tersebut adalah jalan yang wadih. Dikatakan oleh Ibnu Faris berkaitan tentang arti manhaj, yaitu Ibnu Faris seorang ahli lughah, beliau menyatakan kalimat yang terdiri dari tiga huruf yaitu nun, wal ha, wal jim, yaitu nun dan ha dan jim, yaitu nahaja. Aslani mutabayinan, yaitu mempunyai dua dasar yang sangat jelas sekali perbedaannya, yang tidak sama. Al-awwal at-tariq, yang pertama adalah jalan. Ini yang kita maksudkan. Manhaj di sini yang kita maksudkan adalah jalan. Jalan yang jelas. Dikatakan awdahahu. Awdahahu yaitu tariqul wadih. Yaitu jalan yang jelas, jalan yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, arti daripada an-nahju yaitu apa? Al-inqita', yaitu terputus. Sangat beda jauh artinya. Maka inilah yang harus kita bedakan, bahwasanya dua kata, dua kata ini mempunyai dua arti yang berbeda. Yang pertama adalah at-tariq al-wadih, yang kedua adalah apa tadi, al-inqita', yaitu terputus, jalan yang jelas. Yang kedua adalah keterputusan. Ini adalah arti daripada an-nahju atau al-manhaju wal-minhaj. Kemudian dikatakan oleh ahlul ilm, al-manhaj atau al-minhaj adalah as-sabil al-wadih, yaitu jalan yang jelas. Dan yang dimaksud dengan sabilul wadih atau tariqul wadih di sini dikatakan ulama adalah at-tariqah wal-khittah, yaitu tariqah dan juga rencana. Al-marsuma al-wadiha, yaitu jalan atau tata cara dan juga rencana-rencana. Al-marsuma al-wadiha, yang tergambarkan, yang tergambarkan secara gamblang. Al-wadiha dan jelas. Allati yajri alaiha, yang dimana diikuti, dijalani atasnya. Lil wusuli ila ma'rifatin mah, untuk sampai kepada pengetahuan terhadap sesuatu. Ini yang dimaksud dengan al-manhaj, yang dimaksud dengan al-manhaj. Kemudian dikatakan as-salaf, manhajus salafi. As-salafi berasal dari kata as-salaf, berasal dari kata as-salaf, yaitu sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah lampau. Yaitu dikatakan ahlul ilm, kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatik, yaitu setiap sesuatu yang mendahuluimu dari bapak-bapakmu dan juga kerabat-kerabat dekatmu. Hum salafuka, mereka adalah pendahulumu. Ay mutaqaddimuka, yaitu yang mendahului kalian. Ini adalah yang dimaksud as-salaf. Adapun ya di sini pada kata-kata as-salafi adalah nisbah. Nisbah kepada siapa? Kepada salaf. Nisbah kepada as-salaf. Adapun ketika kita gabung manhajus salafi, yaitu manhajus salafi adalah sair ala tariqati sahabah, yaitu mengikuti jalannya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ittiba'ihim lirrasul, di dalam ittiba'nya mereka, di dalam mengikutinya mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal akhdh bil athar, dan mengambil athar-athar yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ketika kita gabung antara manhaj dan juga as-salafi, atau dalam artian yang lain, yaitu manhajus salafi adalah jalan yang dimana dengan jalan tersebut kita mendapatkan tahqiqul mutaba'ah, itu pembenaran mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat sahabatnya. Ini adalah manhaj as-salafi. Adapun penisbatan kepada as-salafi, di sini ahlul ilm berbicara di antara yang terbaik berbicara terhadap nisbah kepada as-salafi. Misalnya seseorang menyatakan, saya adalah seorang salafi. Apa maksudnya itu? Di sini al-imam al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, seorang mujaddid hadal asr, seorang pembaharu zaman ini, abad ini, telah datang seorang da'i kepada beliau dan membuka satu nikosh, satu perbincangan dengan Syekh Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani menyatakan, jika dikatakan kepadamu apa madhabmu, apa yang kau katakan ketika ditanya tentang madhabmu? Kemudian Syekh atau seorang da'i tadi menyatakan kepada Syekh Al-Albani, ana muslim, saya adalah seorang muslim. Kemudian Syekh menyatakan lagi, ini tidak cukup, katanya Syekh. Tidak cukup. Engkau menyatakan muslim, tidak cukup. Kemudian orang tersebut masih menjawab. Masih menjawab terhadap Syekh Al-Albani. Allah subhanahu wa ta'ala yang menamakan kita muslim. Huwa sammakumul muslimin. Allah menyatakan, Allah lah yang memberi nama kalian sebagai orang-orang muslimin. Kemudian dijawab lagi oleh Syekh Al-Albani, jika kita ditanya sekarang, katanya Syekh Al-Albani, kamu muslim apa dari golongan-golongan yang ada ini? Karena di zaman sekarang banyak sekali golongan-golongan, dan Rasulullah sendiri telah mengkhabarkan golongan-golongan tersebut banyak sekali. Sataftariku hadhihi ummah ala 73 firqah, akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian di sini Syekh Al-Albani menyatakan, dengan banyaknya golongan-golongan yang berbeda-beda dari sisi akidah, berbeda-beda dari sisi akidah, bukan hanya berbeda dari sisi al-furu', akan tetapi dari sisi al-usul, yaitu dari sisi al-aqidah. Kemudian orang tersebut ada yang menyatakan bahwasanya, apakah kamu termasuk Syiah yang apa? Yang mencaci maki sahabat? Apakah kamu termasuk orang-orang Khawarij yang mencaci maki siapa? Yang mengkafirkan kaum muslimin dan mencaci maki para penguasa? Apakah kamu termasuk orang-orang yang berada di atas akidah al-Qadariyah, atau engkau berada di atas manhaj al-Jahmiyah dan yang semisalnya? Harus kita jelaskan, katanya Syekh Al-Albani. Kemudian orang tersebut menyatakan, ana muslim la yakfi. Tidak cukup, katanya Syekh Al-Albani. Khususnya pada zaman sekarang ini. Kemudian orang tadi menyatakan, jadi saya harus menyatakan ana muslim ala kitab wa sunnah. Orang tersebut masih menjawab kepada Syekh Al-Albani, saya adalah seorang muslim yang berada di atas kitab dan juga berada di atas as-sunnah. Berada di atas as-sunnah. Kemudian dijawab lagi oleh Syekh Al-Albani, tidak cukup engkau menyatakan kau muslim di atas kitabullah dan sunnah. Kemudian dijawab lagi oleh orang tadi, kenapa kau tidak cukup? Kenapa kau tidak cukup? Karena engkau menjumpai mereka, yaitu firaq-firaq dhalah, golongan-golongan yang tersesat dari jalan yang benar. Tidak satu pun dari mereka yang menyatakan ana muslim laisa ala tariq kitab sunnah. Saya tidak ada salah seorang dari mereka yang menyatakan bahwasanya saya muslim akan tetapi saya tidak berada di atas Al-Qur'an dan sunnah. Apakah ada seorang Syiah yang menyatakan saya muslim tapi bukan dalam kitab dan sunnah? Tidak ada. Tidak mungkin, ini sesuatu yang mustahil. Apakah ada seorang Qadariyah, orang-orang Qadariyah yang menyatakan saya muslim akan tetapi saya tidak mengikuti kitab dan sunnah? Apakah ada seorang Asy'ari yang menyatakan bahwasanya saya muslim akan tetapi saya tidak mengikuti jalannya kitab dan sunnah? Begitu juga firqah-firqah dan golongan-golongan yang lainnya, pasti mereka menyatakan saya muslim berada di atas kitab dan juga berada di atas as-sunnah. Tidak cukup, jadi katanya Syekh. Kemudian orang tersebut menyatakan, tayyib, jadi saya muslim di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman salaf, katanya orang tadi. Katanya Syekh Al-Bani, benar yang seperti ini. Kemudian Syekh Al-Bani, dengan kelihayanya di dalam berbicara, Syekh Al-Bani menyatakan, bagaimana menurutmu kalau kita ambil yang ringkas saja? Kalau kita ambil yang ringkas saja, karena sebagaimana dikatakan oleh pepatah-pepatah Arab, yaitu sebaik-baik perkataan adalah maqalla wadal, yaitu sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit akan tetapi yang menunjukkan maksud. Sedikit tadi ringkas tapi menunjukkan maksud. Bagaimana kalau kita meringkas, kita mengikuti ana muslim ala kitab wa sunnah bifahmi salafil ummah, bagaimana kalau kita ringkas dan benar secara bahasa, kita katakan as-salafi. Kita katakan apa? As-salafi, yaitu menisbatkan kepada salaf. Sebagai halnya siapa? Sebagaimana halnya orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i. Seseorang di dalam salatnya mengikuti madhabnya al-imam Syafi'i, kita katakan orang tersebut apa? Syafi'i di dalam permasalahan sholat ini. Tentunya kita tidak boleh taklid kepada siapapun. Tidak boleh taklid kepada siapapun kecuali kepada siapa? Kecuali kepada salafuna as-salih, kepada orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan juga dari kalangan tabi'ut tabi'in. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka saja kita taklid. Adapun kepada orang-orang sekarang atau setelah mereka, maka tidak boleh bagi kita ta'assub kepada madhab Sufyan ats-Tsauri atau madhabnya Abu Hanifah atau madhabnya Imam Malik atau madhabnya Al-Imam Syafi'i. Tidak boleh. Akan tetapi kita mengambil dari apa-apa yang ada dan apa-apa yang diikuti oleh salafun salih dari kalangan sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tazkiyah. Allah telah memberikan tazkiyah di dalam firman-Nya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir al-ayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan juga al-ansar. Muhajirin itu siapa? Siapa itu muhajirin? Orang-orang yang berhijrah, sahabat-sahabat Rasul yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Ansar itu siapa? Ahlul Madinah yang menolong Al-Muhajirin, yang membantu mereka, yang membantu Rasulullah dan orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah. syahidnya Muhajirinul Ansar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Muhajirin wal Ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling paham terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mentazkiyah mereka, memberikan kita irsyad, memberikan kepada kita penjelasan agar kita mengikuti mereka, yaitu salafus saleh yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khairun nas qarni, katanya Rasulullah, sebaik-baik orang adalah orang-orang yang hidup di zaman. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, sampai tiga qurun, tiga masa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik orang yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Inilah ikhwanul fiddin, a'azzakumullah, niqash, perbincangan yang panjang antara Syekh Al-Albani dengan siapa? Dengan seorang da'i yang mengingkari penisbatan kepada as-salaf. Yaitu dia menyatakan kita muslim atas kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Cukup seperti itu. Tidak cukup, katanya Syekh Al-Albani. Karena di zaman sekarang semakin banyak penyimpangan-penyimpangan dan tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan bahwasanya saya adalah seorang muslim tapi tidak mengikuti kitab dan sunnah. Semua mereka menyatakan saya muslim, saya mengikuti kitab Allah, saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Dengan pemahaman salaf. Bahwasanya di sini telah jelas bagi kita bahwasanya diperbolehkan bagi kita, bahkan disyariatkan kepada kita untuk menisbatkan diri kepada as-salaf, bahkan wajib kita untuk mengikuti salafuna as-salih, mengikuti salafuna as-salih. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzakumullah, ini adalah berkaitan tentang penisbatan terhadap as-salafi. Ada apa as-salafiyah? Apa itu as-salafiyah? As-salafiyah hiya ma alaihi ahlul hadith alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah. As-salafiyah adalah apa-apa yang diikuti oleh ahlul hadith, oleh ahlul hadith alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah, yang dimana mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka mempunyai nama-nama, dan nama-nama tersebut terdapat dalilnya, ada dalilnya. Di antara nama-nama mereka adalah ahlul hadis, dan di antara nama-nama mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan di antara nama-nama mereka adalah dengan penggunaan jamaah, dengan kata-kata salafiyun. Sebagian ada menyatakan salafiyun itu yang mengikuti salafus salih, yang mengikuti salafus salih. Ada yang menyatakan mereka adalah atba'us salaf, yaitu pengikut salaf. Ala kulli hal, as-salafiyah adalah mereka sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian diikuti oleh tabi'in dan diikuti oleh tabi'ut tabi'in, dan tiga qurun yang telah kita sebutkan tadi, yaitu qurun mufaddalah, yaitu masa-masa keemasan dari sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Mereka adalah pengikut salafiyah dan pengikut ad-da'wah as-salafiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sabilul mu'minin, orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang beriman, dan itu adalah jalannya salafus saleh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ini adalah dasar mereka ahlul hadis, mereka ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengikuti as-salafus saleh. Siapa, barang siapa yang menyelisihi Rasul, wa man yushaqiqir rasul, dikatakan wa man yushaqiqir rasul ditafsirkan oleh ahli tafsir yaitu ar-rasul fi syikkin wa hum fi syikkin akhar, yaitu rasul berada pada tempat dan mereka pada tempat yang lain, pada golongan dan golongan yang lain, bahwasanya Rasulullah ke kanan mereka ke kiri dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisih jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan kepadanya petunjuk, telah jelas kepadanya petunjuk, telah sampai kepadanya apa? Burhan, telah sampai kepadanya al-adillah, telah disampaikan dalil kepadanya, telah dinasihati orang tersebut, setelah dijelaskan kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian setelah itu dia mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, dia mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan yang mereka lakukan. Akan tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah, siapa yang mau dimasukkan ke neraka? Tidak ada. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa? Mengikuti as-salaf, yaitu sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in di dalam ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak mencintai sahabat Rasulullah dan tidak memintakan istighfar kepada mereka, maka mereka tidak diberikan hak fai, tidak diberikan hak fai, yaitu fai adalah harta rampasan, bukan harta rampasan, harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa ada peperangan di situ, tanpa ada peperangan. Dan juga di antara sifat orang-orang beriman adalah mereka yang mendoakan kepada orang-orang yang terdahulu. Siapa yang ingat doanya? Hah? Hah? Siapa yang ingat? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, as-sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Yang dimaksud di sini adalah mereka sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memintakan istighfar kepada mereka. Bahkan dikatakan wajib, dikatakan mufassirin, wajib kita memintakan istighfar kepada mereka, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin azzakumullah, di antara dalil dari penamaan ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, yaitu atas kalian dengan sunnahku, atas kalian dengan sunnahku, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan di situ juga di antara dalilnya, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua berada di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Dikatakan hum al jamaah, mereka adalah al jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di antara dalilnya lagi adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam perkataan alaikum bisunnati, beliau mengomentari ayat ini bahwasanya beliau menyatakan inda dzikrihi al-ikhtilaf alladhi yakunu fi ummatihi bayanun wadhih anna man wadhaba 'ala as-sunan wa qala biha wa lam ya'ruj 'ala ghairiha min al-ara' min al-firq an-najiyah fi al-qiyamah ja'alana Allah minhum bimanni. Maksudnya Ibnu Hibban menyatakan ketika mentafsirkan ayat ini, hadis ini, ketika menjelaskan tentang ikhtilaf, perpecahan, alladhi yakunu fi ummatihi bayanun wadih, yang ada pada umatnya penjelasan yang wadih, anna man wadhaba 'ala sunan, siapa yang mengikuti dan terus menerus di atas sunnah, yaitu di atas ahlus sunnah wal jamaah, wa qala biha, dan berkata dengannya. Dengan apa? Dengan ucapan ahlus sunnah wal jamaah. Walam ya'ruj 'alaiha, walam ya'ruj 'ala ghairiha, dan tidak mengikuti terhadap selainnya. Dari minal ara, dari pemikiran-pemikiran. Pemikiran-pemikiran siapa? Pemikiran-pemikiran al-firaq ad-dallah, yaitu golongan-golongan yang tersesat. Kemudian dia mengikuti firqatun najiyah. Firqatun Najiyah adalah salah satu nama dari apa? Dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari kiamat. Ja'alana Allah minhum, dan Allah SWT jadikan kita dari mereka dengan nikmatnya. Di antara nikmat Allah SWT, Allah menjadikan kita apa? Menjadikan kita berada di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berada di atas manhaj as-salaf. Ini adalah di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, di antara dalil dari penamaan-penamaan ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Thauban bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la tazalu ta'ifa min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'ti amrullah. Bahwasanya la tazal, artinya la tazal akan tetap ada. La tazal yaitu tidak akan lenyap, tidak akan sirna dari umatku ini golongan, yaitu ta'ifah. Coba lihat ta'ifah al-mansurah, yaitu ta'ifah ada golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah badai fitnah. Semakin kesini akan semakin bermunculan firqah-firqah, semakin bermunculan golongan-golongan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita la tazalu, masih ada ta'ifah min ummati alal haqqi zahirin, golongan dari umatku ini yang masih tegak menyampaikan kebenaran. Mereka menampakkan kebenaran, mereka menyampaikan al-haq. La yadhurruhum man khadalahum atau la yadhurruhum man yakhduluhum, tidak akan memadharatkan mereka siapa-siapa yang merendahkan mereka. Di sini terdapat isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang tegak menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran di atas kitab Allah dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah yang dipimpin oleh sahabat dan diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, maka mereka pasti akan diganggu. Rasul menyatakan apa? La yadhurruhum man yakhdhuluhum, tidak akan memadharatkan mereka siapa-siapa yang mengganggu mereka, siapa-siapa yang merendahkan mereka, siapa-siapa yang menghinakan mereka, tidak akan memadharatkan mereka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyatakan asyaddu bala'a al-anbiya, seberat-beratnya bala, seberat-beratnya ujian adalah mereka para nabi. Thummal amzal fal amzal. Kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi, mengikuti jejak mereka. Yaitu mereka siapa? Yaitu para salafus saleh. Para salafus saleh adalah orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di sini mereka pasti diganggu. Pasti diganggu. Akan tetapi mereka masih akan tetap ada. Dari golongan sini berganti. Mati yang satu, hidup yang lain. mati yang satu hidup yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, akan ada setiap 100 tahun siapa yang memperbaharui agamanya. Setiap 100 tahun katanya Rasulullah akan ada yang memperbaharui agamanya, yang menyampaikan kebenaran di situ akan tetap ada, tidak akan sirna. Hadis ini sangat cocok sekali dengan hadis yang kita baca barusan. Yaitu la tazal min ummati ta'ifah. Asyahid ikhwan fil din azzakumullah. Di sini Ta'ifah al-Mansur adalah salah satu nama daripada ahlul hadis, daripada ahlus sunnah wal jamaah, daripada azba'u as-salaf. Kemudian ikhwan fil din, di dalam riwayat yang lain sebagaimana dikatakan oleh Ismail atau Ali ibn al-Madini, beliau menyatakan ketika menjelaskan hadis ini dari Rasulullah SAW, yaitu la tazal ta'ifah min ummati zahirina ala al-haq, itu dalam riwayat yang lain, bukan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi yang telah kita baca. Di sini berkata Ali ibn al-Madini, mereka adalah ahlul hadis. Ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengomentari hadis ini dan menyatakan bahwasanya mereka yang tetap tegak di atas al-haq, mereka adalah siapa? Ahlul hadis. Dan mereka akan tetap ada sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Terus silih berganti. Terus silih berganti. Kemudian di antara penamaan ahlul hadis atau atba'us salaf adalah mereka al-jama'ah. Adalah al-jama'ah. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada hadis perpecahan, di situ dikatakan di dalam riwayat adalah al-jama'ah. Dan juga di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Muawiyah tegak bersama sahabat-sahabat Rasulullah dan berkata, "Ala inna Rasulullah SAW qama fina faqala." Bukankah Rasulullah SAW telah tegak kepada kami dan berkata, "Ala inna min qablikum min ahli al-kitab iftaraqu ala 72 millah." Bahwasanya bukankah umat-umat sebelum kalian dari ahli kitab mereka terpecah menjadi 72 golongan. "Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73." Sesungguhnya agama ini, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa sab'in wa thintan, 72 finnar, ada di neraka. Wa wahida fil jannah, dan satu berada di surga. Mereka adalah dikatakan Rasulullah wahia al-jama'ah, wahia al-jama'ah. Inilah ikhwan fil din azakumullah tentang penamaan atba'u salaf, ahlu sunnah wal jamaah, dan juga as-salafiyun. Kemudian ikhwan fil din a'azzakumullah, bahwasanya salafus salih atau manhaj salaf, dari mana mereka muncul dan sejak kapan mereka muncul? Tentunya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, manhaj salafi ini adalah jalannya para nabi. Jalan manhaj salafi ini adalah jalannya para nabi alaihimussalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam alaihi salam. Kemudian mereka, yaitu Adam alaihi salam, diciptakan darinya istrinya yaitu Hawa. Diciptakan Hawa dari tulang rusuk daripada Adam alaihi salam. Yang dimana setelah itu mereka ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan digoda oleh syaitan sehingga mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian setelah itu dari kedua orang ini, kedua nabi ini muncul orang-orang, muncul keturunan-keturunan. Di antara mereka ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, yang di mana masing-masing mereka diberikan syariat-syariat yang berbeda. Diberikan syariat-syariat yang berbeda dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan. Yaitu tujuan mereka satu. Tujuan mereka satu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat ini rasul, an ibudullah, untuk mereka mentauhidkan Allah, wa jtanibut taghut, dan untuk meninggalkan at-taghut. Ini adalah hakikat daripada manhajus salafi. Hakikat daripada manhajus salafi, atau dasar yang paling utama daripada manhaj as-salafi atau manhajus salaf. Tentunya mereka, ikhwan fiddin, azzakumullah, sabilul anbiya, jalannya para nabi adalah untuk memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Dari Nabi Ayyub, Nabi Saleh, Nabi Nuh, dan semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para rasul. Semua para nabi dan rasul. Siapa yang tahu perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaannya? Hah? Hasan. Perbedaan antara nabi dan rasul. Secara umum, bahwasanya rasul pasti nabi, dan nabi bukan berarti rasul. Tapi di situ ada perbedaan, ada perbedaan. Bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini adalah nabi. Nabi adalah yang diperintahkan oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, diberikan syariat oleh Allah, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun rasul diberikan syariat oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian kembali lagi, ikhwan fil din azzakumullah. Tentunya manhajus salaf adalah manhaj para anbiya. Tentunya dari mereka muncul manhajus salaf. Diambil dari mereka, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka adalah menyampaikan tauhid dengan syariat yang berbeda-beda, kemudian diikuti oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita disyariatkan untuk mengambil syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari kita, yang mendahului kita dari agama ini. Maka dari situ muncul manhaj as-salaf. Dari situ muncul manhaj as-salaf. Adapun secara khusus penamaan manhajus salaf atau da'wah salafiyah atau salafi, ketika bermunculan firaq-firaq dhalah, yaitu golongan-golongan yang tersesat dari jalan Allah dan Rasulnya, maka untuk membedakan antara siapa yang masih murni agamanya dari kitab Allah dan sunnah dengan pemahamannya para sahabat, dan orang-orang yang mengambil firqa-firqa dhalah tadi, golongan-golongan yang tersesat dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Al-Mu'tazilah, dari kalangan Al-Khawarij, maka di sini al-ulama mereka menisbatkan diri mereka kepada as-salafi. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka yang menisbatkan diri kepada as-salafi. Seperti al-imam al-allama Abdurrahman ibn Mahdi atau Abdurrahman ibn Mubarak as-salafi, atau Abdurrahman ibn Abdillah as-salafi. yang menisbatkan diri kepada as-salaf, dan banyak lagi, dan banyak lagi. Tidak sedikit dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang penisbatan para a'immah ahlul hadis, para perawi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada as-salaf dan juga kepada al-athar, menunjukkan bolehnya yang demikian. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama apa itu manhaj dan apa itu as-salaf dan as-salafi dan juga as-salafiyah. Di situ tentunya ahlu sunnah wal jamaah dan juga atba'us salaf, yang dimana mereka adalah orang yang mengikuti as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, mempunyai dasar-dasar pokok yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan dasar-dasar tadi. Dan yang paling utama adalah tiga dasar, dan kita tambahkan satu dasar karena ini adalah penting sekali, yaitu empat dasar. Empat dasar yang paling penting yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Dan insyaallah ta'ala empat dasar tadi akan kita jabarkan pada sesi yang kedua selepas salat zuhur. Adapun dasar-dasar itu adalah yang pertama, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita jelaskan nanti. Yang kedua adalah luzumul jamaah, yaitu berpegang teguh di atas al-jamaah dan mendengarkan dan taat kepada waliil amr. Yang ketiga adalah amal dengan ilmu. Beramal dengan al-ilmu. Beramal dengan ilmu. Yang keempat adalah memperingatkan dari bid'ah dan juga ahlul bid'ah. Ini adalah dasar-dasar pokok ahlus sunnah wal jamaah yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Bukan berarti di sini berhenti pada empat dasar ini, akan tetapi ini adalah yang paling penting dan yang terpenting, dan yang ingin kita jelaskan insyaallah pada sesi yang kedua. Dan mudah-mudahan yang telah kita sampaikan pada sesi yang pertama ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada sesi yang kedua. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.